السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaAllah kajian hari ini masuk pada babul birri wassilah dari kitab Bulughul Maram lil Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala babul birri wassilah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى dalam menjelaskan hadis-hadis ini beliau mengatakan babul birri wassilah. Al birru bikasril ba'i dengan mengkasrahkan huruf ba pada kalimat tersebut yang dimaksud adalah al khair, yakni khisalul khair, berbagai macam kebaikan-kebaikan. Adapun kalau kita membacanya dengan menfathahkan huruf ba al-barru, maka yang dimaksud adalah ismun min asma'illahi ta'ala yang berarti kathirul ihsan wa kathirul khair, yang banyak kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahu huwal barrur rahim. Dan yang dimaksud pada bab ini, kalimat tersebut dibaca dengan mengkasrahkan huruf ba, yakni al-bir, berarti yang dimaksud adalah khisalul khair, bab yang akan menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang nantinya adalah sebagai petunjuk untuk umat Islam agar hal-hal tersebut ada pada dirinya, dilakukan, diamalkan, jika itu adalah sebagai obat dari sifat-sifat yang masih kurang dalam dirinya, maka diharapkan hadis-hadis ini sebagai pengobat dari penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Wal birru diddul ism. Dan al-birr ini adalah kebalikan dari kalimat al-ism yang berarti asyar wa khisalu syar. Al-ismu itu adalah kejelekan dan berbagai macam jenis yang termasuk kepada kejelekan ini termasuk atau disebut dengan istilah al-ismu. Wa ammal birru fa huwa khisalul khair wa anwa'ul khair. Adapun al-birr artinya adalah jenis-jenis kebaikan. Babul birri wassilah. Adapun as-silah yang dimaksud dengan mengkasrahkan huruf sad adalah silatul arham, menyambung tali persaudaraan. Di mana as-silah atau silatul arham ini kebalikan dari al-qati'ah, memutus tali persaudaraan. Dalam hadis yang pertama di bab ini, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Ahabba bermakna raghiba. Barang siapa yang ingin an yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'a lahu fi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah tali persaudaraan. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini yadullu ala anna basthar rizqi. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya rizki yang banyak atau diluaskannya rizki seseorang, karena basta itu artinya kasratu juga si'atu rizq, banyaknya rizki atau luasnya rizki seseorang, laha sababun, ada sebabnya. Yang menjadi sebabnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, wa huwa silatur rahim, yakni menyambung tali persaudaraan. Faman wasala rahimahu fa inna Allah yuwassi'u lahu fi rizqihi wa yubariku lahu fihi. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rezekinya lapang, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada rezekinya. Warrahim, dan yang dimaksud dengan ar-rahim pada kalimat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fal yasil rahimahu, al-muradu bihim al-qurabah, yang dimaksud adalah kerabat. Wa hum kullu man yajma'uka bihim qarabatun min jihati al-um kal akhawal wal khalat wal ajdad wal jaddat. Siapa saja ya, yang menyatukan kamu dengan mereka, persaudaraan itu dari sisi ibu misalnya, seperti paman, bibi, kakek, nenek dari ibu, au min jihatil ab, atau dari pihak bapak, paman dari pihak bapak, bibi dari pihak bapak, kakek, nenek, anak-anak mereka, anak-anak paman, anak-anak bibi, semuanya ini tercakup pada kalimat al-qarabah atau pada kalimat ar-rahim. Mereka ada hak yang harus kita penuhi. Fa in addaita hadzal haqqo, maka apabila kamu tunaikan hak tersebut, kita tunaikan hak-hak saudara-saudara yang termasuk tercakup kepada kalimat al-qarabah atau ar-rahim, fa inna dhalika yusabbibu lakal khaira, maka amalan tersebut menyebabkan engkau akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Apakah kebaikan itu ketika di dunia ataukah kebaikan yang akan kita terima di akhirat? Fafid dunya, adapun kebaikan yang akan diterima di dunia, yubsata laka fi rizqika wa yunsa'u laka fi ajalika. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, akan diluaskan untukmu rizki dan akan dipanjangkan umurmu. Wa fil akhirah, sementara ganjaran atau pahala kebaikan yang akan diterima di akhirat, laka thawab, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannah, dan al jannah inda Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala wa'ada alladziina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa'adahum bil jannati fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berjanji kepada orang-orang yang menyambung sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyambung apa yang seharusnya disambung, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka al-jannah nanti dalam kehidupan akhirat. Amma qati'atur rahim, adapun hal yang disebut dengan qati'atur rahim, kebalikan dari silatur rahim, yakni memutus persaudaraan, fahiya, maka amalan tersebut, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kabiratun min kabairidz dzunub. Kabiratun min kabairidz dzunub, termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Di mana dosa-dosa besar ini adalah dosa yang mengundang laknat. Seseorang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Boleh jadi ketika kalian berpaling dari Al-Quran, juga berpaling dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tufsidu fil ardh, ketika itu engkau akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan di muka bumi, mengalirkan darah dan lain sebagainya. Wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau juga akan memutus tali persaudaraan. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka yang demikian itu termasuk di dalam yang disebut tadi qati'atur rahim, dalam kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tuqatti'u arhamakum, mereka adalah orang-orang yang telah Allah jauhkan dari rahmatnya. La'anahumullah fa'asammahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat untuk mereka. Wa a'ma absarahum, juga mereka menjadi tidak bisa melihat apa yang bermanfaat untuk mereka, sehingga hujjah-hujjah yang begitu banyak tidak akan nampak jelas kepada mereka. Wa qad tawa'ada Allahu alladziina yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi bi anna lahumul la'na. Dalam ayat tadi kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membuat sebuah janji kepada orang-orang yang memutus apa yang Allah suruh untuk disambung, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, bi anna lahum al-la'nata, bahwa bagi mereka atau mereka akan mendapatkan la'nat, walahum su'ad-dari, dan mereka akan mendapatkan tempat yang jelek. Dengan demikian, qati'atur rahim kabiratun min kabairiz dzunub, yang memutus tali persaudaraan atau memutus tali persaudaraan ini adalah merupakan salah satu bentuk di antara dosa-dosa besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melakukannya. La'ulaika alladzina la'anahumullah. Sementara laknat tidaklah diberikan kecuali sebagai ganjaran bagi dosa yang termasuk kepada dosa-dosa besar. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala wa fi hadzal hadis, dan hadis ini juga menerangkan anna silatul rahim, bahwasannya silatul rahim ini tusabbibu lil insani si'atar rizqi. Silatul rahim adalah merupakan amalan yang menjadi sebab seseorang dilapangkan rizkinya. Wa annahu yubaraku lahu fi rizqihi, dan dia akan diberikan berkah pada rizkinya. Wa yubsata lahu ya'ni yuwassa. Yubsata yang disebutkan dalam hadis maknanya adalah yuwassa'u, sementara kalimat yunsa'u itu artinya adalah yu'akhir. Dia akan dipanjangkan umurnya, dia akan diluaskan rezekinya, dia akan dipanjangkan umurnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengangkat satu permasalahan. Kata beliau, walakin hadza fihi iskal. Tapi dalam kalimat yunsa seolah-olah di sini ada sebuah iskal. Ketika hadis tersebut kemudian kita gandengkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Apabila telah datang waktu mereka, yakni waktu untuk mendapatkan azab, atau waktu ketika mereka harus menemui ajalnya, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, yani la yata'akhkharuna anhu lahzatan, mereka tidak bisa sedikit pun atau sekejap pun mengakhir-akhirkan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastaqdimun, atau bahkan tidak bisa meminta untuk didatangkan lebih cepat. Juga sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengakhirkan satu jiwa apabila waktu kematiannya atau umurnya yang telah habis itu telah tiba. Bagaimana kita menyatukan ayat ini dengan hadis Nabi yang mengatakan akan dipanjangkan umurnya? فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ, bagaimana menjama' antara ayat dan hadis ini? Ajab al-ulama an dhalika iddata ajwibatin. Para ulama memberikan jawaban tentang hal ini dalam beberapa jawaban. Yang pertama, kata beliau, anna umral insani muqaddar. Umur manusia memang sudah ditentukan. La yuzadu wa la yunqasu. Tidak ditambah lagi, juga tidak dikurangi lagi. Walakin idza wasala rahimahu fa inna Allah tabaraka aw fa inna Allah yubariku lahu fi umrihi bitta'ati wal khair. Akan tetapi ketika seseorang menyambung tali persaudaraan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah pada umurnya, sehingga umurnya dihabiskan untuk melakukan ketaatan dan melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Maka arti dari kalimat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu yunsa'u lahu fi ajalihi, adalah annahu yubaraku lahu fi umrihi. Bahwasanya orang tersebut umurnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasta'miluhu fil khair. Maka dia pun menggunakan umur tersebut dalam kebaikan-kebaikan. Wal umru wa in kana qasiran, sementara umur seseorang, usia seseorang, wa in kana qasiran, sekalipun umur itu pendek, idza tu'mila fil khairi fahuwa tawil. Apabila digunakan kepada hal-hal yang baik, maka hakikatnya umur itu panjang. Wa amma idza tu'mila fi syarri, adapun apabila digunakan umur tersebut, usia tersebut untuk melakukan kejelekan-kejelekan, fahuwa qasirun wa in kana tawilan, maka pada hakikatnya usia itu pendek sekalipun dia secara hitungan usianya panjang. Li'annahu umrun la khaira fihi, karena umur yang seperti ini adalah umur yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa lam yastafid minhu sahibuhu, juga pemiliknya dia tidak bisa mengambil faedah dari umur yang dimilikinya. Berarti dengan jawaban yang pertama ini, makna dari kalimat an yunsa'alahu fi atharihi, yakni dia akan diberkahi usianya, umurnya, karena atharihi ini maksudnya adalah ajal atau umurnya, usianya. Fayastaghilluhu bi ta'atillah, maka dia betul-betul memanfaatkan umur itu dalam atau dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ketaatan yang dia temukan, di sela-sela dia belajar ilmu agama, maka dia lakukan apa yang termasuk sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghilluhu bi fi'lil khair, dan dia memanfaatkan usia yang dia miliki itu dengan membuat atau melakukan hal-hal yang baik. Fayusabbibu lahu dzalika al-ajra al-'azima 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang seperti itu mengakibatkan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak seperti itu, maka ajal sebetulnya adalah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan atau yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, dia tidak akan bertambah sebagaimana telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh, ada yang memaknai kalimat an yunsa'alahu fi atharihi itu secara zahirnya, yakni memang ditambah, dipanjangkan. Annahu yumaddidu fi hayatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Wa yutawwilu 'umrahu, usianya akan dilamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza qata'a rahimahu, arapun kalau dia memutus tali persaudaraan, fa innahu yaqsimu 'umruhu wa yunqasu 'umruhu, maka berarti umurnya terpotong atau usianya dikurangi. Fal hadits, maka hadis tersebut diartikan ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya. Wa an yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan usianya, yakni dipanjangkan. Wa hadza min tartibil musabbabat ala asbabiha, dan ini juga menerangkan tentang hukum sebab akibat. Fa inna tulal umur, bahwa sesungguhnya panjangnya usia seseorang atau pendeknya usia seseorang itu tergantung kepada sebab-sebab yang ada. Fa in kana ahsana ila arhami wa wasalahum, apabila dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya, menyambung tali persaudaraan dengan mereka, tola umruhu, maka akibat yang akan ditimbulkan adalah akan panjang umur bagi orang yang melakukannya. Wa in kana qata'a rahimahu fa innahu yaqsuru umruhu, apabila dia memutus tali silaturahim, dia memutus tali persaudaraan, maka umurnya akan berkurang. Wa yakunu Allahu qaddara lahu dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seperti itu. Jika dia menyambung silaturahim akan bertambah, jika dia memutus silaturahim maka akan berkurang. Qaddara annahu yasilu rahimahu fayatulu umruhu. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah ketentuan, kalau seseorang menyambung tali persaudaraan maka usianya akan panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah ketentuan untuk yang lainnya, apabila dia memutus tali silaturahim maka akan pendek umurnya. Berarti hadis ini diartikan secara zahirnya. Ini menurut pendapat yang kedua, karena disandarkan kepada hukum sebab akibat. Ada sesuatu itu terjadi karena ada sebab-sebabnya, dan itu adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga yang memaknai an yunsa'alahu fi atharihi maksudnya adalah adzikrul jamil ba'da wafatihi. An yunsa'alahu fi atharihi adalah orang tersebut akan banyak dikenang, dan kenangan tersebut adalah kenangan-kenangan yang bagus setelah dia wafat. Fayakunu ka'annahu mu'ammar, sehingga seolah-olah dia itu dipanjangkan umurnya. Ka'annahu ya'is bainan nasi wa huwa mayyitun, seolah-olah dia itu hidup di tengah-tengah manusia padahal dia sudah meninggal. Tetapi banyak orang yang menyebut-nyebutnya, banyak orang yang menceritakannya dengan sebutan-sebutan yang baik, dengan kenangan-kenangan yang indah. Tidak ada yang mencelaknya, tidak ada yang mencibirnya, tetapi kebaikan-kebaikan yang disebutkan. Maka yang seperti ini ka'annahu mu'ammar, yakni ya'ish bainan nas, ya, seolah-olah dia itu masih hidup di tengah-tengah manusia padahal dia sudah meninggal. Wa dzalika bi tsana'i 'alaihi wa bi dzikrihi bil khair daiman. Yang demikian itu bentuk ceritanya atau bentuk penyebutan dari orang-orang lain adalah berupa sanjungan, pujian dan kebaikan-kebaikannya. Dan demikian faka'annahu hayyun, seolah-olah dia itu hidup. Maka seorang penyair mengatakan ahsin li nafsika fi hayatika dzikra. Maka buatlah kenanganmu itu baik untuk dirimu selama kamu hidup. Fadzikru lil insani umrun tsani, karena sungguhnya kenangan itu adalah umur yang kedua untuk seseorang. Juga dikatakan bahwa makna dari kalimat an yunsa'alahu fi atharihi innahu yurzaqu bi dzurriyyatin shalihah, bahwasannya orang itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan yang saleh atau salehah. Tad'u lahu ba'da mautihi, di mana keturunan ini anak-anaknya mendoakannya setelah dia meninggal. Maka dengan demikian faka'annahu mu'ammar ka'annahu ya'is, seolah-olah dia itu masih panjang usianya, bahkan seolah-olah dia masih hidup di tengah keluarganya. Li'anna dzurriyyatahu tad'u lahu, karena keturunannya selalu berdoa kepadanya dengan doa-doa kebaikan. Wa ka'annahu mutawasilul umr bi du'a'i dzurriyyatihi lahu, dan seolah-olah dia itu umurnya terus bertambah ya, dengan doa yang dipanjatkan oleh keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doa kebaikan untuk dirinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia mati, meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, yakni sedekah yang sifatnya terus mengalir meskipun dia telah meninggal, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Akhrajahu Muslimun min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayakunu nas'ul athar biwujudi dzurriyyati salihah. Maka berdasarkan pendapat ini, dipanjangkan ajalnya seseorang itu dengan dikaruniainya keturunan yang soleh atau keturunan yang solehah. Fa idza wasala rahimahu razaqahu Allahu dzurriyyatan salihatan tad'u lahu ba'da mautihi. Apabila dia menyambung tali persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya keturunan yang soleh yang akan senantiasa berdoa kebaikan untuk dirinya setelah wafatnya, faka'annahu hayyun lam yamut, maka seolah-olah dia itu masih hidup dan belum mati. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama tentang kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa an yunsa'alahu fi atharihi. Maka di antara sebab yang akan mendatangkan bastur rizqi wa nas'ul athar adalah silatur rahim. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kebalikan dari silatur rahim yang disebut dengan qati'atur rahim, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, al-imam Ibnu Hajar dalam hadis selanjutnya beliau mengatakan, wa'anil Mughirah ibn Syu'bata radhiyallahu anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Afwan, yang kedua dari hadis babul birri wassilah adalah an Jubair ibn Mut'im. Qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Dari Jubair bin Mut'im. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk al-jannah, man qati'un, yang memutus. Yakni, yang dimaksud dengan kalimat qati', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, qati'a rahimin, yakni yang memutus tali persaudaraan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis tersebut, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas, yaitu la yadkhulul jannata qati'un, tafsirkan oleh beliau bahwasannya qati'un biannahu qati'ur rahim. Dan ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari beliau sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk al-jannah. Ma'a qawlihi ta'ala, juga disertai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum. Allah akan memberikan laknat kepada mereka, yakni kepada qati'ur rahim. Juga sebagaimana firman yang lainnya disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ulaika lahumul la'nah, mereka itu akan mendapatkan laknat, walahum su'uddar, dan mereka juga akan mendapatkan tempat yang paling jelek. Maka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang dinukil oleh Syekh, beliau mengatakan faqati'atur rahim kabiratun min kabairidz dzunub, adalah merupakan salah satu bentuk di antara dosa-dosa yang besar. Wa minal wa'idil warid fiha anna qati'ar rahim la yadkhulul jannah, di antara ancaman yang ada pada masalah yang berkaitan dengan qati'atur rahim, bahwasanya orang yang melakukannya la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk al-jannah. Wa hadha min babil wa'id. Tentu saja ini adalah termasuk bab ancaman. Ya, bab ancaman. Wa laisa ma'nahu annahu kafir. Maknanya hadis ini bukan menyatakan tentang sudah kafirnya orang yang memutus tali persaudaraan, karena disebutkan la yadkhulul jannah. Walakin ma'nahu an la yadkhulal jannata bal yu'adzabu fin nari bisababil qati'ah. Artinya, yang dimaksud adalah dia tidak akan masuk al-jannah tetapi dia akan disiksa terlebih dahulu di an-nar disebabkan dia melakukan perbuatan al-qati'ah. Karena al-qati'ah kabiratun min kabairid dzunub. Karena sesungguhnya memutus silaturahim ini adalah merupakan salah satu bentuk di antara dosa-dosa besar. Wa ashabul kabair, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu qad yu'adzabuna finnar. Mereka diazab terlebih dahulu, wala yadkhuluna al-jannata min awwali wahlah bal yata'akhkhar dukhuluhum. Jadi pada permulaannya mereka tidak akan masuk al-jannah, dan mereka akan masuk kepada al-jannah itu terakhir kali, karena harus mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kabiratun min kabairidz dzunub allati yaf'alunaha fayu'adzabuna fin-nar thumma yukhrajuna minha ba'da dzalik. Maka mereka itu akan disiksa dalam an-nar, kemudian nanti dikeluarkan, baru setelah itu akan dimasukkan kepada al-jannah. Namun tidak layak seseorang berpikiran, geningan gerek asup oge deui lah, geun bae. Enggak seperti itu. Barang siapa yang akan merasa bisa menerima siksa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, orang yang menyiksa dirinya saja di dunia, dia sebetulnya tidak kuat menahan sakit yang dia timbulkan sendiri, apalagi ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya kita berpikir ke arah yang demikian, tapi kita betul-betul harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar syaitan yang akan menarik kita menjadi ashab al-kabair, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang tidak tahu kita selama apa waktunya. Nah, dan kita tentunya tidak akan pernah merasa kuat untuk menerima siksaan-siksaan tersebut. Falhasil annahu laysa ma'nahu annahu kafir. Jadi kesimpulannya bahwasannya yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa yang disebutkan itu dalam hadis ini tidaklah bermakna bahwasanya dia telah menjadi kafir. Tetapi yang dimaksud dengan hadis tersebut annahu la yadkhulul jannata mutlaqan, bukan juga maknanya bahwasanya dia itu secara mutlak tidak akan masuk al-jannah. Jadi hadis itu tidak bermakna orang itu menjadi kafir, tidak juga bermakna dia tidak akan masuk jannah secara mutlak, atau tidak akan pernah keluar. Wa innama ma'nahu annahu la yadkhulul jannata min awwalil amr. Tetapi yang dimaksud adalah bahwasannya pada pertama kalinya, di awal pertama dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan al-jannah. Dia tidak akan dimasukkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk al-jannah. Bal yu'adzabu fin-nari ka ashabi al-kaba'ir alladziina warada fi haqqihim al-wa'id. Tetapi mereka akan disiksa terlebih dahulu sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, di mana hak mereka mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, yakni al-wa'id bin-nar wa bidukhulin nar ma'annahum minal muslimin wa minal mu'minin. Ancaman dengan siksa api yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana, diancam dengan masuk an-nar tersebut padahal mereka muslim, juga padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk sementara mereka masuk an-nar la mukhalladan, tidak dengan kekal. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata. Wasilatul rahim, dan silatul rahim tahsul bil infaqi 'alal qarib. Itu bisa saja dalam bentuk seseorang memberikan infak kepada kerabat yang terdekat. Idza kana faqiran, apabila saudara kita dalam keadaan fakir, dia membutuhkan bantuan kita. Wal ihsan ilaihi, dan juga bisa dengan berbuat baik kepadanya. Juga silaturahim kata Syekh wa tahsulu biziarati lahu, bisa terjadi dengan dalam bentuk ziarah, saling kunjung mengunjungi. Wa tahsulu bi anwa'in min al-ihsanil qawliyyi wal fi'liyyi. Juga silaturahim ini bisa dalam bentuk apa saja perbuatan-perbuatan yang baik, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Hadhihi silaturahim. Maka inilah hal-hal yang bisa disebut masuk kepada kategori silaturahim. Qad takunu bil mal wa qad takunu bil kalami thayyib. Terkadang bisa dalam bentuk dengan memberikan harta, ataukah kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, bisa dengan berziarah, bisa juga dengan membantu ala masalihihi wa ma yanfa'uhu, membantu hal-hal yang memang mendatangkan kemaslahatan atau hal-hal yang memang berguna untuk dirinya. Kullu hadza min silatir rahim. Ini termasuk semua termasuk kepada silatur rahim. Nah, demikian penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari hadis Jubair ibn Mut'im dengan menjelaskan beberapa contoh yang termasuk kepada silatur rahim. Berarti yang dimaksud dengan qati'atur rahim adalah upaya-upaya yang dilakukan kebalikan dari apa yang tadi disebutkan oleh beliau. Selanjutnya, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram di bab Al-Birri Wasilah, beliau mengatakan wa'anil mughirati bin Syu'bata radhiyallahu anhu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan begini, innallaha harrama alaikum 'uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahati wa kariha lakum qila wa qala wa kathratu as-su'ali wa idha'at al-mal. Muttafaqun alaih. Qala hafizahullahu ta'ala dhakara fi hadzal hadith sittata asya'in annaha muharramatun wa makruhatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith ini menyebutkan enam hal, di mana keenam hal tersebut adalah muharramah wa makruhah, diharamkan dan tidak disukai. Keenam-enamnya diharamkan dan keenam-enamnya tidak disukai. Yang pertama, uquqal ummahat. Uquq al-muradu bihi ma'siyatul ummahat. Yang dimaksud dengan uquq al-ummahat yakni ma'siyatul ummahat, durhaka kepada orang tua dari sisi ibu. Ini ummahat, ini ibu. Bi anna al-walidaini aqrabul aqarib. Perbuatan ini diharamkan karena sesungguhnya orang tua ini termasuk yang terdekat dari kerabat yang kita miliki. Aqrabul aqarib fasilatuhum akadus silah. Maka menyambung persaudaraan itu terhadap orang tua itu lebih lebih kuat hukumnya, harus didahulukan dibanding kita menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memulai silaturahim bil walidain, yakni kepada kedua orang tuanya. Bil ihsan ilaihima, dalam bentuk dia berbuat baik kepada keduanya. Bil infaqi alaihima, juga memberikan, menyisihkan harta yang dimiliki. Dia infakkan sebagian hartanya kepada mereka. Warrahmati bihima, juga dalam bentuk dia berkasih sayang kepada mereka. Wal'atfi alaihima, juga bersikap lembut, sayang, yang menggambarkan sayangnya dia kepada keduanya. Wal kalami thayyib, juga silaturahim itu dalam bentuk dengan berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang baik, tidak tegel, tidak kasar, tidak menyakiti. Wa adamil isaati ilaihima, atau dia tidak berbuat jelek kepada mereka berdua. Ini bentuk silaturahim yang ditekankan harus dilakukan oleh seseorang kepada orang tuanya. Li'anna haqqal walidain ya'ti ba'da haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditekankan oleh syariat karena sesungguhnya hak kedua orang tua itu disebutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Wa uququl walidain min a'zami kabairidh dhunub. Sementara berbuat durhaka kepada kedua orang tua, berarti dia tidak berbuat baik kepadanya, menahan harta dan kekayaannya, kemudian berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyakitkan, maka ini adalah merupakan min a'zami kabairidh dhunub, termasuk dosa-dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis itu menyebutkan secara khusus kalimat al-ummahat, yakni jamak dari al-um. Zakar al-umma. Secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan uquq al-ummahat, tidak dengan mengatakan uquq al-walidain. Lianna haqqaha, kata Syekh, karena sesungguhnya hak ummahat itu, para ibu, a'zamu, lebih besar dibanding dengan hak yang ada pada seorang ayah. Wa illa fal walid aydan lahu haq. Namun, dengan demikian, kendati pun demikian, ayah juga sebetulnya memiliki hak, ya, yang harus kita tunaikan sama dengan hak yang dimiliki oleh ibu. Kita harus berbuat baik kepadanya, kita harus berbicara baik juga kepadanya, berkasih sayang kepada ayah sebagaimana kita berkasih sayang kepada ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, wabil walidaini ihsanan, berarti ini menunjukkan adanya hak ayah sebagaimana yang dimiliki oleh ibu. Walakin akan tetapi zakarul umma huna, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan saja liakadiyati haqqiha. Ini untuk menekankan betapa besar hak seorang ibu yang harus ditunaikan oleh anaknya. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila man abar, ketika beliau ditanya oleh seseorang, man abar, siapakah yang lebih berhak aku untuk berbuat baik kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ummaka, ibumu. Qala, kemudian dia berkata lagi, thumma man, setelah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ummaka, ibumu, sampai ketiga kalinya. Kemudian bertanya keempat kalinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, abaka, bapakmu, ummaka, ummaka, ummaka, thumma abaka. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Muawiyah al-Qushairi. Dan hadis ini banyak syahid yang menopang kesahihan tersebut, di antaranya dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam kali yang keempat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya thumma man, kemudian siapa lagi yang aku harus berbuat baik kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abaka, bapakmu. Kenapa? Li'anna al-umma qasat min at-ta'abi wal masyaqqati akthar min al-walid. Karena sesungguhnya alasannya ibu itu telah menanggung beban yang banyak, lelah lebih banyak daripada ayah. Qasatil hamla wa ma fihi min masyaqqah wa ta'arrudil amrad. Seorang ibu telah menanggung beban yang sangat berat ketika dia hamil dan resiko-resiko kehamilan. Ada sakit yang sifatnya biasa-biasa saja, namun untuk ibu itu terasa berat. Ada yang disebut dengan ilmu-ilmu kedokteran pre-eklamsia, post-eklamsia, di mana seorang ibu sudah mempertaruhkan dirinya, apakah dia yang hidup ataukah anaknya yang meninggal, atau sebaliknya. Wa qasatil wiladata wa ma fiha minal khatar. Dan ini yang berhubungan dengan yang tadi disebutkan. Dia menanggung resiko ketika saat-saat melahirkan. Resiko-resiko yang siap untuk mencengkramnya. Wa qasati ar-radha' wa at-tarbiyata wa ma fiha min al-mashaqqati wa at-ta'ab. Setelah itu belum berhenti. Dia harus menanggung resiko untuk menyusui, mendidik, membiasakan anak dalam hal-hal yang baik. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut berupa kelelahan-kelelahan. Fahiya qasat akthar min al. Seorang ibu itu menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan seorang ayah. Walidzalika kana haqquha a'zam. Oleh karena itu, hak seorang ibu itu lebih besar dan harus didahulukan oleh seorang anak daripada bapaknya. Dan pantaslah Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi mengatakan ummaka ummaka ummaka 3 marrat. Kemudian baru pada kali yang keempat beliau menyebutkan abad. Secara khusus dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wasaina al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dia وهنا على وهن, dalam keadaan lemah dan lemah. Wafisaluhu fi amain, dan dia menanggung hamil serta menyapih anaknya fi amain selama 2 tahun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyebutkan wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, yani ala mashaqqah wa ta'ab. Dia hamil dalam keadaan menanggung beban berat, kapanpun anak tersebut tidak pernah diletakkan pekerjaan apapun, tugas apapun harus dia lakukan kendatipun masih dalam keadaan tidak fit. Dia harus sakit, tapi harus juga menjaga kesehatan anaknya. Ketika anaknya masih dalam kandungannya, dia berusaha untuk menjaga kesehatan janin yang ada pada perutnya. Belum lagi ketika lahir, terus sampai sepanjang masa seorang ibu. Menanggung beban yang lebih banyak daripada seorang ayah. Fahakuha a'adham. Maka hak seorang ibu ini lebih besar, wasilatuha alzam wa akad, dan menyambung tali persaudaraan silaturrahim ini lebih kuat dan lebih ditekankan untuk kita lakukan, terlebih kepada mereka yang Allah takdirkan sebagai seorang laki-laki dari anak seorang ibu. Sampai kapanpun dia memiliki kewajiban yang tidak pernah terputus, lain halnya dengan seorang anak yang perempuan. Wal abu aidan lahu haq, demikian juga bapak, beliau pun punya hak yang harus kita tunaikan. Li'annahu qasa min at-ta'abi fi tahsil ar-rizqi, karena seorang ayah pun beliau menanggung beban, harus bersusah payah menghadapi lelah dalam mencari rezeki untuk anaknya, berusaha untuk anaknya, mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, anak dan istrinya. Wal walidu yata'abu wa yusafiru wa yata'arradu lil akhtar, seorang ayah dia harus bersusah payah, lelah, kadang harus melakukan sebuah perjalanan keluar dari tempat tinggalnya, sementara dia menghadapkan diri kepada perkara-perkara yang tak jarang itu adalah berbahaya untuk dirinya. Harus mungkin terjatuh di jalanan karena lelah, harus mungkin menahan lapar di tengah terik panasnya matahari, kemudian dia tidak kuat tahankan diri, kemudian dia pun terjatuh. Nah, dan harus bertahan seperti itu sampai dia pulang kembali. Yatlubur rizqa liwaladihi wa yunfiqu alaihi, ini dalam rangka mencari rizki untuk anaknya dan untuk membiayai kehidupannya. Falahu haq, maka ayah pun punya hak untuk ditunaikan oleh seorang anak. Wal walidu aidan yusfiqu ala waladihi, seorang ayah juga dia mempunyai perhatian yang sangat besar kepada anaknya. Wa yuhibbuhu hubban shadidan, dia sangat mencintainya. Wa ya'tifu alayhi, dia juga mengasihinya. Falahu haqqun aidan, dia pun punya hak, bahkan tak jarang juga ayah mendahulukan keselamatan anaknya daripada dirinya. Walakinnal umma akthar, akan tetapi ketika dibandingkan dengan seorang ibu, tentunya ibu lebih banyak haknya yang harus kita tunaikan daripada ayah. Falidzalika khassaha bidzikri fi hadzal hadits, oleh karena alasan seperti inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutannya dengan kalimat al-ummahat di dalam hadis ini. Haramallahu 'uquqaha, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan 'uquqaha, berbuat dosa, berbuat durhaka kepada orang tua, yakni kepada ibu. Bi ayyi naw'in minal 'uquq, dengan berbagai macam perbuatan dosa. Sawa'un biqat'in nafaqah 'anha, sama saja dengan tidak memberikan nafkah kepadanya. Di mana kita punya rezeki yang cukup, maka kita tidak atau membakhilkan harta tersebut kepada ibu dengan alasan sudah ada posnya untuk istri, untuk anak ini, untuk anak itu, untuk urusan ini, untuk urusan itu, sehingga betul-betul naam, anak dan istrinya menjadi mabkhalah, sebab yang menyebabkan dia bakhil, dia tidak mendahulukan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya lebih berhak untuk didahulukan. Au uquqaha bil kalamil qasi, atau berbuat dosa kepada ibu dengan berkata, dengan perkataan-perkataan yang keras, perkataan-perkataan yang menyinggung, yang menyakitkan. Au uquqaha bi adami ijabatiha idza talabat minhu hajatan, atau dia berbuat dosa kepada ibunya dengan tidak memenuhi apa yang dia inginkan, padahal dia membutuhkan sesuatu, hanya karena ingin diantar ke tempat yang memang dekat, tapi dia ingin diantar anaknya beralasan karena dia tahu tempatnya itu dekat, kemudian dia tidak mau mengantarnya. Ini termasuk kepada uquq al-ummahat. Dia sudah punya janji dengan istrinya, mau mengantar misalkan ke dokter ataupun ke tempat-tempat yang diinginkan oleh istrinya. Padahal ibunya ketika itu meminta dia untuk sebuah keperluan. Maka adamu ijabatiha idza talabat minhu hajatan, seseorang ketika tidak memberikan kepada ibunya apa yang dia minta darinya, maka ini termasuk uquq al-ummahat. Dia berbuat dosa kepada ibu. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sementara Allah subhanahu wa ta'ala harrama dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan hal yang seperti itu. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengarahan kepada kita sebagai makhluknya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, terkhusus ibu. Dalam surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada ayah dan kepada ibu, khususnya ketika keadaan mereka telah tua. Maka tidak boleh seseorang membuat mereka gelisah, tidak boleh membuat mereka resah, dan juga tidak boleh seseorang merasa berat ketika melihat dari mereka sesuatu atau dari kedua-duanya. Wala tusmi'huma qawlan sayyi'an, dan jangan kamu memperdengarkan kepada mereka berdua ucapan-ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif, sampai hanya sekedar uff saja, menggerutu, yang notabene dia itu biasanya tidak didengar oleh orang tua, maka gerutuan itu tidak boleh untuk kita perdengarkan, apa kita lakukan kepada orang tua. Dan yang termasuk qaulun sayyi adalah kita menceritakan tentang kesusahan-kesusahan kita, tentang kesusahan yang kita hadapi di keluarga, tentang kerepotan-kerepotan yang dihadapi selama menjalani hidup berkeluarga. Maka ini adalah qaulan sayyi yang tidak diperkenankan kita memperdengarkannya kepada mereka, apalagi di masa-masa tua mereka. Demikian juga gerutuan seseorang, di mana ini adalah merupakan adna maratibil qauli sayyi, tingkat yang paling rendah dari ucapan-ucapan jelek yang dikatakan oleh seseorang. Wala tanharhuma, yani wala tasdur minka ilaihima fi'lun qabih, jangan sampai keluar dari dirimu perbuatan yang jelek kepada mereka berdua. Akan tetapi waqul lahuma qawlan karima, berbuatlah lemah lembut kepada mereka dan ucapkanlah selalu perkataan-perkataan yang lembut, yang sopan, yang tidak membuat mereka kecewa, yang tidak membuat mereka sakit. Waqfid lahuma janahaz dzulli minar rahmah, dan jadilah engkau orang yang senantiasa mutawadhi'an, tawadhu', rendah diri, rendah hati di hadapan ayah dan ibumu sebagai bukti kasih sayang kamu kepada mereka. Watlub min rabbika, dan mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka dengan rahmat yang luas, baik mereka ketika hidup ataukah lebih-lebih ketika mereka telah wafat. Kama sabara ala tarbiyatika tiflan du'ifal hawl wal quwwah, sebagaimana mereka ini, ayah dan ibu kita, telah bersabar dalam mendidik kita semenjak kita masih seorang anak yang kecil, di mana kita masih lemah, yang tidak punya kekuatan, dan mereka senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya yang akan menimpa diri kita. Ikhwati wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, Inilah yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni uquqa al-ummahat, berbuat maksiat, berbuat durhaka, dosa kepada orang tua dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang akan menyakiti mereka, dan sebaliknya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada kita semenjak kita masih dalam kandungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita dan mengampuni kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naktafi ila huna. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.